Kita coba ambil satu atau dua poin. Di antara faidah untuk penuntut ilmu, poin berikutnya atau poin yang lalu dengan membaca kitab fatwa, murojaah saja. Dengan apa? Membaca kitab fatwa. Kita punya kesepakatan. Ya. Ana dengan Abu Fulan. Baik, akhi, kita sekarang akan membaca permasalahan tentang sholat. Ya. Antum baca kitab sholat, ana baca kitab tentang sholat. Baca. Sama-sama baca, sama-sama mendapatkan faedah dari kitab yang dia baca. Baik. Setelah itu selesai. Tutup kitab masing-masing. Ini ada fatwa punya Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Ibnu Baz. Ana akan bacakan satu soal, satu permasalahan tanpa menyebutkan jawabannya. Setelah baca, apa hukum sujud sahwi? Dia akan ingat dengan apa yang tadi dia baca. Baik, antum jawabannya apa? Sujud sahwi hukumnya wajib. Nah, baik, dengan hujah atau dalilnya ini dan ini. Saya pun demikian. Hukumnya sujud sahwi hukumnya wajib. Dibaca, baik. Kita sepakat hukumnya sama-sama wajib. Baru kita baca fatwanya. Mana fatwa yang benar tentang sujud sahwi tadi hukumnya apa? Ya kan? Nah, ini bisa menjadi tambahan faedah. Barakallahu. Oh, ternyata yang benar bahwa sujud sahwi hukumnya wajib. Baca permasalahan yang lain. Baik, masalah puasa. Antum baca masalah puasa, ana baca masalah puasa. Sama-sama salah baca. Kemudian kita baca fatwa. Apa hukum puasa, apakah boleh puasa 6 hari di bulan Syawal? Ya. Barakallahu fikum, sebelum menyempurnakan qada puasa wajib. Ya kan? Dia langsung puasa Syawal sebelum menyempurnakan puasa wajib. Baca. Akh tadi dia menyampaikan sebatas apa yang sudah dia ketahui. Ini bukan meminta fatwa ya, bukan, tapi sebatas murojaah. Kata akh, hukumnya tidak mengapa puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum menyempurnakan qada. Baik. Kalau pendapat saya, dia puas, jika seandainya puasa 6 hari di bulan Syawal, sunnah 6 hari di bulan Syawal dalam keadaan belum mengqada puasa yang dia tinggalkan ketika bulan puasa, tidak teranggap puasanya puasa 6 hari di bulan Syawal, tetapi teranggapnya puasa sunnah mutlak biasa, tidak mendapatkan keutamaan 6 hari di bulan Syawal. Sebab kata Rasulullah, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, berarti puasanya harus Ramadan utuh. Summa tabi'ahu sittan min Syawal, kemudian dia sempurnakan atau dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa 6 hari di bulan Syawal keutamaannya bagi orang yang sudah menyempurnakan puasa Ramadan. Baik, ini pendapat saya. Pendapat antum tadi boleh secara mutlak. Tapi kita baca fatwanya apa? Ah, ternyata yang benar pendapat saya misalnya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, lakukan ini antum dengan teman atau dengan keluarga, ya, barakallahu fikum, cari fatwa, kitab fatwa. Atau nah, kitab fatwa yang sudah diterjemahkan, kalau antum tidak tahu yang berbahasa Arab, ada yang fatwanya sudah berbahasa Indonesia. Nah, luar biasa manfaatnya. Barakallahu fiik. Kemudian poin yang setelahnya, wala idza hasalta ala kitabin jadidin, apabila engkau mendapatkan kitab yang baru, entah kitabnya dapat beli atau dapat hadiah, maka hawil qabla an tad'ahu fil maktabah, usahakan setelah kita mendapat kitab baru, sebelum kita meletakkan atau menyimpannya di perpustakaan, untuk menelaah dulu isi daftarnya, daftar isinya. Ini namanya mutola'ah, bacaan secara ittila. Ya. Hanya melihat secara cepat, oh ya, permasalahan ini. Yang ada di kitab ini, tentang ad-du'a, tentang al-ikhlas, fil maqsad, ijtinabul ma'asi, qira'ah syiarul ulama. Dia baca daftar isinya. Karena dia belum sempat untuk baca kitab tersebut. Maka usahakan sebelum dia meletakkan di maktabah, dia sudah membuka dulu daftar isinya. Dia fahami. Sehingga ketika datang suatu permasalahan, oh ya, ingat, saya pernah baca di kitab yang kemarin saya beli permasalahan ini. Baru diambil kitabnya. Tapi kalau begitu beli, hanya ngumpul-ngumpulin kitab, ya, udah beli, simpan di maktabah. Enggak tahu isinya apa, simpan saja. Yang penting saya punya kitab. Nah, ini kurang manfaatnya. Bahkan tidak ada manfaatnya. Ya, untuk saat itu karena kita enggak mendapatkan faedah. Dapat faedahnya kalau dibaca. Enggak tahu ketika datang permasalahan, ternyata sebenarnya permasalahannya ada di kitab ini. Tapi karena langsung diletakkan tanpa kita lihat dulu daftar isinya apa, nah, terlewat faedahnya. Nah, barakallahu. Jadi usahakan sebelum kita menyimpan buku baru di maktabah, lihat daftar isinya. Barakallahu. Berikutnya, tidak ia kawatanakul min kitabin ila akhor. Nah, jangan ganti-ganti kitab, ya. Jangan banyak ganti-ganti kitab. Misal, targetkan sehari saya hanya mampu untuk baca 2 atau 3 kitab. Sudah. Ya. Terkadang biasanya yang baru mengenal sunnah lagi semangat-semangatnya. 7 kitab dibawa. Semuanya saya baca, ini penting, ini penting, ini penting. Nah, taruh di kantornya. Nanti ada waktu, luang dibaca. Nah, ini hanya bawanya saja, masya Allah. Alhamdulillah sudah bawa kitab. Nah, kadang gak dibaca, ya kan? Barakallahu fikum. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting konsisten. Ambil 2 kitab permasalahan, baca. Setelah itu bosan yang ini, baca kitab yang ini. Baik, barakallahu fikum. Qala kasratu tanaqqul bainal kutub bila dawabit tud'ibu dhihni wa tusyattitil fa'idah. Banyak berpindah dari kitab yang satu ke kitab yang lain sebelum dia memutkinkan atau sebelum dia membaca dengan baik, ini bisa melemahkan apa? Ingatan dan merusak faedah. Karena faedahnya yang barusan kita baca ini, kemudian pindah lagi baca kitab yang satu, pindah lagi kitab yang satu, akhirnya faedahnya acak-acakan. Ya, acak-acakan. Barakallahu fikum. Baik. Ini intinya, jangan berganti-ganti kitab, fokus ya, 2 atau 3 kitab cukup, alhamdulillah banyak faedahnya. Sudah habis baru ganti kitab yang lain. Tapi kalau belum selesai baca ini, sudah ganti kitab yang lain, sudah ganti kitab yang lain, yang ada ini akan membuat capek dan faedahnya pun tidak mungkin. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.